Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyara ikhwa rahimani wa rahimakumullah wa talabah hafizani wa hafizakumullah jami'an, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan ta'lim kita membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imam Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang ke-8 yang beliau sebutkan dzikru istihbabit tahabbubi ilan nas min ghairi muqarafatil ma'sam. Disukainya, ya, dianjurkannya untuk seorang tahabbub, menanamkan kecintaan, ya, kepada manusia min ghairi muqarafatil ma'sam, pada selain perkara yang menjatuhkan ke dalam dosa. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada apa yang beliau nukilkan atau apa yang beliau sebutkan, ya, tentang sebab yang menjadikan seorang itu, ya, menjadi saqil. Sebab yang menjadikan seseorang menjadi orang yang berat. Telah kita sebutkan apa itu saqil. Seorang dikatakan saqil adalah orang yang membuat orang lain merasa berat dengan keberadaan dirinya. Ya, seorang yang menjadikan orang lain itu merasa terbebani, merasa berat, merasa tidak suka dengan keberadaan dirinya karena akhlaknya yang jelek, perangainya yang buruk. Ini, ya, orang seperti ini diistilahkan dengan saqil. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang saqil. Ya, yang orang tidak suka, orang mengharapkan supaya kita itu tidak ada, gitu ya. Nah, karena keberadaan seorang yang saqil itu akan menjadikan orang lain itu, nah, mengharap supaya dia tidak ada. Nah, maka disebutkan oleh beliau, telah kita bacakan, ya, sebabnya orang menjadi saqil. Yang pertama, muqarafatul mar'i manahallahu anhu minal ma'asim. Nah, terjatuhnya seseorang terhadap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Ini dia melakukan dosa. Li'anna man ta'adda hurumatillah abghadahullah. Karena seseorang yang melanggar perkara-perkara yang diharamkan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan benci, akan murka kepadanya. Wa man abghadahullahu abghadathul malaikah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala benci, Allah Subhanahu wa taala murka, maka malaikat pun akan membencinya. Nah, tsumma yudha'ul lahul bughdhu fil ard. Nah, kemudian diletakkanlah kebencian pada dirinya di muka bumi. Ya, ini makhluk pun akan membenci dia. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membenci seseorang, ya, murka terhadap seseorang, maka makhluk pun akan membenci dia. Ini termasuk peringatan dari berbagai kemaksiatan. Ya, Karena kemaksiatan itu di antara pengaruhnya akan membuat orang lain tidak suka. Ya, bahkan seperti yang telah kita sebutkan, ya, pengaruh kemaksiatan itu akan berdampak terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya. Kepada keluarga kita mungkin, kepada harta kita, ya. Pada anak-anak kita, anak didik kita ini misalnya, teman-teman kita, itu berpengaruh. Ya, terkadang itu berpengaruh, ya. Nah, fala yakadu yarahu ahadun illa tasqalahu wa abghadahu. Fala yakadu yarahu ahadun illa istasqalahu wa abghadah. Maka hampir-hampir, ya, tidaklah seorang melihat orang yang seperti ini kecuali orang tersebut akan membencinya dan akan merasa berat dengannya. Nah, ini sebab yang pertama adalah kemaksiatan. Wasababul akhar, sebab yang kedua, isti'malul mar'i minal khisali ma yakrahun nasu minhu. Sebab yang kedua adalah seseorang melakukan satu perkara, satu perangai yang manusia itu benci dengannya. Manusia itu tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Ya, mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak pantas, ya, di depan manusia. Kalau tadi yang pertama tadi terkait kemaksiatan, ya, maksiatan secara umum. Kalau yang kedua terkait perbuatan-perbuatan yang dianggap aib di tengah-tengah manusia, tidak pantas. Fa idza kana kadzalik istahaqqa al-istisqala minhum. Maka apabila demikian keadaannya, ya, seorang melakukan hal-hal yang dibenci oleh manusia, maka dia akan menjadi orang yang sakil di antara mereka. Dia akan menjadi seorang yang berat. Nah, ini ya, adabnya mungkin buruk, ya kan? Akhlaknya jelek, ucapannya kotor, ya. Nah, gayanya tidak baik. Nah, ya, apakah itu dari sisi penampilannya mungkin. Nah, yang orang menjadi tidak suka dengan dirinya, ya. Nah, maka ini dua sebab yang hendaknya kita menjauhinya, ya. Sebab pertama kemaksiatan sudah jelas harus kita jauhi yang namanya kemaksiatan. Nah, yang kedua hal-hal yang dianggap jelek di tengah-tengah manusia, yang ini umum tentunya, bisa jadi itu perkara yang memang haram secara syariat, bisa jadi itu perkara yang mubah tapi di tengah-tengah masyarakat itu aib, tidak pantas, ya. Nah, kemudian wan syadadil Quraizi, dan telah melantunkan syair kepadaku Al Quraizi, laitani kuntu sa'atan malakal maut, laitani kuntu sa'atan malakal mauti fa'ufni siqala hatta yabidu. Walau anni wa anta fi jannatil khuldi lakultu al-khuruja minha uridu. Ladukhulul jahimi ahwanu min jannati khuldin araka fiha tarudu. Makna dari bait syair ini adalah, laitani kuntu sa'atan malakal maut. Ya. Aduhai, seandainya aku menjadi malaikat maut sesaat saja. Ini angan-angan, ya. Seandainya aku menjadi malaikat maut, ya, sesaat, fa'ufni siqala hatta yabidu, maka akan aku lenyapkan orang-orang yang sakil, orang-orang yang berat, hatta yabidu, sampai mereka musnah. Nah, ini. Nah, ini menunjukkan sangat bencinya, ya, sangat tidak sukanya, ya, dengan orang-orang yang sakil. Walau anni wa anta fi jannatil khuldi, seandainya aku dan engkau, yakni orang sakil ini, walau anni wa anta fi jannatil khuldi, Seandainya aku dan engkau ya berada di surga yang kekal, laqultu, maka aku akan mengatakan al khuruju minha uridu, keluar darinya itu yang akan, itu yang aku inginkan. Ini yani, kalau ada di surga ya, kalau engkau ada di surga, maka aku ingin untuk keluar dari surga tersebut. Ladukhulul jahim, ya sungguh masuk ke dalam neraka jahim itu lebih ringan daripada di dalam surga yang aku melihatmu tarudu, yang aku melihatmu tarudu. Ini tarudu, taharrak, ya bergerak, ya beraktivitas padanya. Nah, akan tapi syair ini ya syair yang terlalu hulu ya, syair yang berlebihan. Bahkan ini adalah kalamul batil, yang seperti ini tidak diperbolehkan ya. Ucapan ini adalah ucapan yang batil. Ya, berlebihan, tidak diperbolehkan. Berangan-angan untuk keluar dari surga karena ada orang yang dia merasa berat dengannya. Ya, tentunya tidak sampai seperti itu. Nah, hal ini semisal orang yang mengatakan daripada di surga ada kamu, lebih baik aku masuk neraka, ya kan? Mungkin saking dia bencinya terhadap orang tersebut, mending saya masuk neraka ya daripada di surga ada kamu misalnya. Ini nggak boleh seperti ini, ucapan-ucapan seperti ini ya. Ya, orang yang mengucapkan seperti ini adalah orang yang tidak mengerti hakikat syariat ya, dan kita pun tidak tahu bagaimana nikmat surga. Apakah di surga akan ada perasaan-perasaan berat seperti yang kita rasakan di dunia? Tentunya tidak ada. Ya. Di jannah semuanya nikmat. Tidak ada permusuhan di jannah. Ya, yang namanya di surga itu tidak ada yang namanya permusuhan, tidak ada yang namanya kebencian. Ya. Nah. Bahkan penduduk surga ya mereka saling mengucapkan salam. Nah, sehingga ucapan ini, apa yang disebutkan dalam syair ini adalah ucapan yang batil, yang kita tidak boleh untuk mengucapkannya ya. Dan memang sebagian syuara, sebagian penyair-penyair, mereka terkadang gulu ya, gulu di dalam menulis syairnya. Termasuk ini adalah syair yang gulu. Baik. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah menukil ucapan Hisham bin Yahya rahimahullah ta'ala dengan sanadnya. Qala, Hisham bin Yahya mengatakan, kana naqshu khatami abik, yakni Aba Abi Mushir, abramta fakum. Nah, Hisham bin Yahya rahimahullah ya, beliau menceritakan, naam, beliau menceritakan kepada Abu Mushir, Abu Mushir, naam, Ali bin Ahmad bin Mushir ya, Abu Mushir. Taib, kata Hisham bin Yahya mengatakan kepada Abu Mushir, kana naqshu khatami abik, ya, bahwasannya ukiran yang ada di cincin ayahmu ya, di ayah, ukiran yang tertulis di cincin ayahmu, ini ayahnya dari Abu Mushir, naam, yakni Aba Abi Mushir, Aba Abu Mushir, abramta fakum ya, jadi di cincin orang tuanya Abu Mushir, Aba Abu Mushir ya, itu tertulis ukiran yang bertuliskan abramta fakum, yang artinya engkau itu membosankan, pergi sana gitu ya, engkau itu membosankan. Jadi ditulis di cincinnya ya, ukiran tulisan, engkau membosankan, malal tani, engkau membosankan ya, fakum, pergi. Nah, ini qala fa kana idza jalasa ar-rajulu fatasa qala harraka khatamah. Nah, kemudian kata Hisham bin Yahya, bahwasannya ya, beliau yaitu Abu Abi Mushir, apabila duduk bersama seseorang yang dia merasa berat, tidak suka dengan orang tersebut, cincinnya itu digerak-gerakkan, ini diberi kode ya, di, mungkin diberi kode dengan tulisan di cincinnya, tinggal ditunjukkan saja ya, mungkin seperti ini ya, engkau itu membosankan. Nah, tanpa berkata apa-apa, cukup hanya gerakan, isyarat saja. Nah, ya, orang sudah paham. Qala ikra naqsha khatami, wa qala ikra naqsha khatami, wa kana idza qara'a qama. Dan dia mengatakan, baca ini, baca ukiran cincin saya. Ya. Nah, maka apabila orang tersebut membaca ukiran yang ada di cincin Abu Abu Mushir, dia pun pergi. Ya, cukup dengan kode. Nah, ini tentunya yang seperti ini lebih hikmah daripada ucapan yang pertama tadi ya. Nah, kalau kita tidak suka, cukup kita kasih kode aja. Ya. Kasih kode dengan apalah, dengan ucapan-ucapan yang baik ya, atau dengan isyarat-isyarat yang baik. Nah, ada orang misalnya masuk ke ruangan kita ya, kita kasih kode, afwan bisa minta tolong tutupkan pintunya dari luar misalnya kan. Nah, bisa minta tolong tutup pintunya dari luar ya kan, kode artinya kamu jangan masuk gitu ya. Nah, ini yang seperti ini ya, menggunakan bahasa-bahasa yang halus, bahasa halus, sindiran ya, ini lebih baik daripada ucapan yang kasar, apalagi ucapan yang gulu seperti syair yang baru kita bacakan tadi. Nah, kemudian beliau membawakan ucapan dari Abu Abi Asim rahimahullah makhlat ya, Abu Abu Asim rahimahullah, beliau mengatakan, yakni Abu Abu Asim, beliau mengatakan, idza abghadtu ar-rajula abghadtu shiqqi alladhi yalihi. Kata Abu Abu Asim, apabila aku membenci seseorang, apabila aku membenci seseorang, maka aku membenci shiqqi, yaitu aku membenci sisi tubuhku yang ada di dekatnya. Nah, ini juga sebagai bentuk mubalaghah ya, sebagai bentuk berlebih-lebihan. Nah, yaitu ya, karena dia sangat bencinya kepada orang tersebut, dia pun benci dengan bagian tubuh yang ada di sisinya gitu ya. Nah, bagian tubuh dia yang ada di sisi orang tersebut dia pun tidak suka. Nah, ini. Baik. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Abu Hatim rahimahullah menukilkan ucapan dari Al-Imam Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah, murid dari Al-Imam Ahmad, min ajali ashabi Ahmad rahimahullah, termasuk dari murid Imam Ahmad yang terkemuka. Naam, Abu Bakar Al-Marruzi yaqul, beliau mengatakan, sa'altu Ahmad ibn Hanbal anis suqala. Kata Al-Marruzi rahimahullah, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tentang suqala, tentang orang-orang yang saqil, orang-orang yang berat. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, sa'altu anhum Bishran al-Hafi. Kata Imam Ahmad, aku bertanya tentang mereka kepada Bishr al-Hafi, Bishr al-Hafi rahimahullah, Bishr bin Haris al-Hafi rahimahullah, Al-Marruzi. Naam, termasuk dari guru Al-Imam Ahmad rahimahullah. Faqala, maka Bishr al-Hafi beliau mengatakan, an-nadhru ilaihim sukhnah, sukhnatul a'in ya. Melihat kepada mereka adalah sukhnatul a'in. Sukhnatul a'in itu lawan dari qurratul a'in. Kalau qurratul a'in penyejuk mata, kalau sukhnatul a'in berarti apa? Penyakit mata ya, membuat mata itu sakit. Nah, maka kata Bishr al-Hafi, orang-orang yang saqil adalah orang-orang yang apabila melihat kepada mereka itu mata kita menjadi sakit. Nah, fakulti li Ahmad, tentunya suhnatul ain, ya, sakit mata yang dimaksud di sini bukan maknanya sakit hisi, melihat orang yang kita tidak suka terus mata kita jadi sakit, ya. Maksudnya tidak nyaman kita melihat orang-orang seperti itu, yang akhlaknya jelek, ya, adabnya buruk. Nah, membuat mata kita enggak nyaman. Ya. Nah, malas kita melihat orang yang tipe seperti ini. Taib, qultu li Ahmad, maka aku bertanya kepada Imam Ahmad, yaitu Al-Maruzi bertanya kepada Imam Ahmad, "Man isqala?" Siapa mereka? Siapa orang-orang yang saqil, orang-orang yang berat tersebut? Qala ahlul bid'ah. Kata Imam Ahmad, mereka adalah ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Nah, yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini adalah istisqalul khas, orang-orang saqil yang khusus, ya, yang khusus, yaitu ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah, yang memang ahlul bid'ah itu sangat dibenci, ya, dan mereka memang harus dan pantas untuk dibenci. Nah, untuk dijauhi, ditahdir. Nah, ya, mereka adalah suqala yang sebenarnya, yang hakiki, orang-orang yang berat, yang sebenarnya, ya, dalam ahlul bid'ah. Nah, oleh karena itu, ya, banyak sekali ucapan-ucapan para ulama, para a'immah, ya, tentang ahlul bid'ah. Ya, menjauhi ahlul bid'ah. Nah, ya, sebagian ulama mengatakan idza laqita ahlul ahwa fit thariq fakhudh thariqan akhar. Apabila engkau bertemu dengan ahlul bid'ah di satu jalan, maka ambil jalan yang lain. Jadi jangan sampai engkau berpapasan dengan dia. Diperingatkan, jangan sampai kita melihat ahlul bid'ah berpapasan dengan mereka. Ya. Nah, karena apa? Sangat berbahaya. Nah, terkadang, ya, seorang melihat ahlul bid'ah, nah, kemudian mungkin dilihat ini ahlul bid'ah, ya, orang-orang ahlul ahwa menampakkan akhlak yang baik mungkin. Nah, menegur kita, memberi salam kepada kita, senyum kepada kita, kadang kita bisa luluh. Oh, masa orang seperti ini ditahdir, ya? Seperti itu, ya. Nah, orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang, ya, makanya para ulama itu sangat memperingatkan untuk kita mendengarkan ucapan-ucapan mereka, ya, ceramah-ceramah mereka. Para ulama mentahdir, memperingatkan jangan sampai kita dengar, ya, karena akan menimbulkan syubhat, akan menjadikan hati kita menjadi apa? Menjadi luluh dengan mereka. Nah, mendengar seorang ahlul bid'ah memberi nasihat, apalagi sampai nangis, ini orangnya masya Allah ini, ya, seperti ini kok diperingatkan, kok dikatakan sesat, ya, padahal setiap ceramah dia nangis. Nah, ceramahnya juga membuat orang nangis misalnya. Nah, ini udah masuk syubhat, ya, seperti ini, ya. Makanya ulama memperingatkan jangan sampai kita mendengarkannya, ya, karena terkadang manusia itu seringnya terbawa perasaan, ya, menilai suatu dengan perasaan, ya, oh masya Allah orangnya aja lembut, ngomongnya aja lembut, santun, ya. Nah, ini hati-hati, jangan digambarkan ahlul bid'ah itu orang yang akhlaknya jelek, ya. Ahlul bid'ah itu kalau dari sisi akhlaknya bahkan mereka orang-orang yang zuhud, orang-orang yang warok, bahkan ibadahnya khusyuk mereka. Nah, ya, tapi apa? Penuh dengan racun, penuh dengan syubhat, ya. Nah, ini maka mereka yang disebutkan oleh Imam Ahmad tentang as-suqala, orang-orang yang saqil, adalah ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah. Qala Abu Hatim rahimahullah, al-Imam Ibnu Hibban beliau menjelaskan hadzal ladzi qala Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah huwa istithqalul khas. Apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini adalah istithqalul khas. Ya, orang-orang sakil yang khusus. Karena orang sakil yang ada yang khusus, ya, ada yang umum. Kalau yang khusus yang memang secara manhatnya adalah orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang menyimpang dari sisi agamanya. Nah, ini adalah istifqalul khos, orang-orang sakil yang khusus. Nah, idza arafa ahaduhum min ba'dhin nasi salman fis sunnah abghadahu ala bid'atihi. Apabila salah seorang mereka, ya, salah seorang mereka dari kalangan para ulama mengetahui ada sebagian mereka, ada sebagian orang salman li sunnah, salam yakni at-ta'an, ada yang mencela sunnah, abghadahu ala bid'atih, maka para ulama pun membenci orang tersebut, ya, atas kebid'ahannya. Nah, karena memang ahlul bid'ah kita harus membencinya, tidak boleh kita bersikap loyal, nah, senang terhadapnya tidak boleh. Nah, fa'ammal 'am, adapun as-suqalaul 'am, orang-orang sakil yang umum, fala yakaduna yu'aduna wa yuwalluna illa 'alal mahbubi minal khisal wal makruhi minal fi'al. Maka mereka para ulama hampir-hampir mereka tidak memusuhi dan tidak berloyal kecuali terhadap orang-orang yang memiliki perangai yang disukai. Wal makruhu minal fi'al. Ya. Dan mereka tidak memusuhi kecuali orang-orang yang memiliki perbuatan yang dibenci. Ya. Yani as-suqalaul 'am, ya, orang-orang sakil yang umum adalah orang-orang yang mungkin secara agamanya dia masih baik, masih lurus, manhatnya masih bagus, tapi perangainya jelek. Ya, tapi kita tetap tidak suka dengannya karena akhlaknya, ada sebagian akhlaknya yang buruk. Ya, nah, di satu sisi dia tetap ahlus sunnah yang kita harus berloyal dengannya. Dia masih ahlus sunnah, ya, atau secara umum dia masih muslim. Tidak sampai kafir. Nah, ini istifqalul 'am. Ya, istifqalul 'am ya siapa saja. Nah, baik yang dia masih di atas sunnah atau apalagi yang keluar dari sunnah. Nah. Maka kesimpulannya ya istifqalul 'am ini biasanya pada perangai-perangai, pada hal akhlak. Ya, akhlak yang buruk. Nah, bukan pada perkara manhajiyah, ya. Adapun perkara manhajiyah ini istithqalul khos. Taib. Ala taro al muqanni al kindi haitsu yaqulu li ba'dhi man sahibahu. Ya. Kata Ibnu Hibban rahimahullah menjelaskan tentang ini, tentang dua macam, ya, suqala. Tidakkah kau melihat al-muqanni al-kindi? Naam. Ketika dia mengatakan kepada orang-orang yang berteman dengannya, naam. Al-muqanni al-kindi mengatakan, "Ala ya markabal maqti alladhi arsa fala yabrah. Wa ya man sakaratul mauti min tal'atihi arwah. Laqad suwirta fi fikri fala adri lima tasluh." Fala tasluhu an tuhajja wala tasluhu an tubdah bala tasluhu an tuqtala au tuslaba au tuzbah. Nah, kata al-muqanni al-kindi, ya, seorang ulama, seorang penyair mengatakan kepada murid-muridnya, nah, kalau murid-muridnya berarti masih dari kalangan ini, ya, orang-orang yang manhatnya masih lurus. Ala ya markabil maqti alladhi arsa. Nah, ala Ketahuilah, wahai markab, wahai orang yang menjadi kendaraan yang dibenci, alladzi arsa fala yabrah. Nah, orang-orang yang arsa, ya, orang-orang yang asbat, ya, yang menancapkan kebencian pada dirinya, fala yabrah. Nah, maka terus menerus. Nah, jadi wahai orang-orang yang menanamkan sikap kebencian pada dirinya terus menerus, ya, nah, mengokohkan sikap kebencian pada dirinya, wayaman sakaratul maut, wahai orang-orang yang sakaratul maut senantiasa, ya, min tol'atihi, wahai orang-orang yang sakaratul maut senantiasa melihatnya, ya, senantiasa mengintainya, arwah, ya, arwah jadi maksudnya adalah a'zam rahatan wa sa'adatan. Nah, jadi yang dimaksud di sini, wahai orang-orang yang sakaratul maut itu mengintainya, yang kematian itu lebih baik baginya, ya, yang kematian itu lebih baik dari bagi dirinya. Laqad suwirta fi fikri, sungguh engkau telah tergambarkan di dalam pikiranku, fala adri lima tasluh, maka aku tidak tahu engkau ini pantasnya untuk apa, ya, pantasnya bagaimana engkau. Nah, fala tasluh antuhja wala tasluh antumdah, maka engkau ini tidak pantas untuk dieja, ini untuk disebut-sebut, ya, maka engkau tidak pantas untuk disebut dan engkau tidak pantas untuk ditumdah, untuk dipuji, ya, tidak pantas namamu disebut, ya, dengan kebaikan, tidak pantas pula engkau dipuji karena akhlakmu yang jelek, ya, orangaimu yang buruk. Bala, tentu saja, ya, tasluh antuktal autuslab autusbah. Nah, ini engkau itu pantasnya untuk dibunuh atau disalib atau disembelih. Nah, ini, ya, sindiran yang sangat telak, ya, sangat menohok. Nah, untuk orang-orang yang perangai sudah sangat buruk. Ini dikatakan oleh Al-Mukni Al-Kindi kepada orang-orang yang bersama dirinya, masih teman-temannya, ya, masih murid-muridnya, masih muridnya. Ya. Nah, dikatakan untuk orang-orang yang memang jelek, ya, akhlaknya. Nah, karena membuat orang lain itu tidak nyaman, membuat orang lain itu berat dengan keberadaan dirinya, ya, sehingga orang pun berangan-angan supaya orang seperti ini mending, ya, sudahlah, ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan hidayah kepadanya, ya mending mati saja, kan gitu, ya, daripada hidup menyampah, ya, mending mati, kan, seperti itu. Ya, ini sindiran, ya, sindiran. Nah, ya, jadi engkau pantasnya dibunuh atau disalib atau disembelih. Nah, sehingga hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang di satu lingkungan, di satu tempat itu dikeluhkan orang lain, si fulan, ya, kapan perginya dari tempat ini, kapan dia pindah dari sini, ya, orang berangan-angan untuk dia pergi. Jangan sampai kita menjadi orang yang diangan-angankan orang lain untuk pergi, ya, karena keburukan akhlak kita misalnya. Nah, ini, ya. Baik. Kemudian beliau membawakan ucapan dari Yahya bin Masuyah rahimahullah. Kata beliau, "An-nadharu ila saqil humma ta'tari baina al-jildain." melihat kepada orang saqil, ya, melihat kepada orang saqil itu adalah humma, itu adalah penyakit panas, ya, penyakit panas yang mengenai, yang menimpa dua lapisan kulit. Nah, saking panasnya. Jadi digambarkan atau diibaratkan oleh beliau, oleh Yahya bin Masuyah, seorang saqil itu adalah penyakit panas. Nah, ya, penyakit. Dia adalah penyakit. Waliyadzubillah, jangan ya, sampai ya seorang itu menjadi penyakit di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, ya, apalagi ya dalam hal ini seorang thalabatul ilm, seorang penuntut ilmu, seorang santri, jangan sampai menjadi saqil, jangan menjadi orang yang saqil, ya, bermasalah di tengah-tengah lingkungannya, bermasalah di dalam pondoknya, ya, sehingga teman-temannya berangan-angan supaya ini ya si pulan ini mending ya tidak di sini gitu ya. Nah, atau guru-gurunya, ustadz-ustadznya berangan-angan untuk dia tidak di sini. Ini seperti ini saqil. Ya, hati-hati. Perbaiki akhlak antum, ya, perbaiki akhlak kita masing-masing. Terkhusus para thalabah. Hadapnya tunjukkanlah sebagai para penuntut ilmu yang baik. Ya, amalkanlah ilmu. Ya, berakhlaknya, berakhlaklah sebagaimana akhlak para ulama, akhlak para penuntut ilmu. Nah, dalam segala hal, ibadahnya, muamalahnya, ya, naam, penampilannya, nah, semuanya tunjukkan ya kita sebagai para penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu beda dengan orang awam, ya. Nah, maka sepantasnya seorang seorang thalabah, ya, seorang thalib, naam, jangan menjadi orang yang saqil. Orang yang bermasalah, teranggap berat. Taib. Kemudian sami'tu Aba Usamah yaqul, Al-Imam Ibnu Hibban menukilkan ucapan ya dari Abu Usamah dengan sanadnya. Beliau mengatakan, "Ituni bi mustamli khafif." Ya. "Ituni bi mustamlin khafifin 'alal fu'ad." Wa iyaya thuqala, wa iyaya thuqala. Nah, kata Abu Usama rahimahullah, ya, beliau memerintahkan ya untuk didatangkan seorang mustamli. Mustamli adalah katib, seorang penulis, ya, seorang sekretaris dan semisalnya. Beliau mengatakan, datangkanlah kepadaku seorang mustamlin, seorang penulis yang khafif, seorang penulis yang ringan. Khafif lawan dari saqil, ya. Nah, kalau saqil orang yang berat, kalau khafif orang yang ringan, yang baik akhlaknya, baik perangainya, baik adabnya, ini khafif. Nah, maka beliau minta untuk didatangkan, untuk dibawakan kepada beliau seorang juru tulis yang khafif alal fuad, yang ringan, ya, ringan di hati. Jadi membuat hati kita ringan, nyaman, ya, membuat hati kita tenang. Nah, tentunya kita apabila mencari seseorang, berteman dengan seseorang, ya, nah, ataupun mengamanahkan sesuatu kepada orang, kita akan berupaya mencari orang yang kita merasa tenang untuk menitipkan sesuatu kepadanya, ya, atau untuk menceritakan sesuatu kepadanya, ya. Nah, demikian pula beliau di sini. Beliau meminta untuk didatangkan seorang penulis yang khafif al-fuad, yang meringankan hati. Nah, wa iyaya thuqala, wa iyaya thuqala. Kemudian beliau memperingatkan, wa iyaya thuqala, jauhkanlah dariku para sukola, jauhkanlah dariku para sukola. Ya, karena musibah apabila di sekitar kita ataupun kita berdekatan dengan para sukola, orang-orang yang sakil, musibah, memiliki teman yang sakil, ya, memiliki rekan yang sakil, nah, itu musibah yang kita berusaha untuk menjauh darinya. Baik. Kemudian beliau membawakan asar dari ucapan Ibnu Sirin rahimahullah, Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in masyhur, seorang tabi'in yang terkenal. Beliau mengatakan, sami'tu rajulan min ahlil badiyah yaqulu nazartu ila tsaqilin marratan faghushiya alayya. Nah, kata Ibnu Sirin, aku mendengar seorang laki-laki badui, ya, seorang badui ini adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman. Orang Arab badui adalah orang-orang yang tinggal di pedalaman yang tidak berpendidikan. Nah, ya, yang biasanya mereka secara fitrahnya masih terjaga. Nah, orang-orang Arab badui juga secara ucapannya, secara bahasanya, bahasa Arabnya juga masih ini masih terjaga, ya. Maka kata Ibnu Sirin, beliau mendengarkan seorang laki-laki badui mengatakan, aku melihat kepada seorang sakil sekali, faghushiya alai, maka aku pun pingsan. Subhanallah, ya. Nah, langsung pingsan, gak sanggup, ya. Nah, ya mungkin ada orang-orang yang tinggal di lingkungan biasa, dia tinggal di lingkungan baik, ya, berteman dengan orang-orang yang baik, ketika dia pindah ke satu tempat, ya ternyata orang-orangnya ngeri, ya. Nah, barbar orang-orangnya yang tinggal di sini. Nah, pingsan, ya. Nah, enggak sanggup melihat orang-orang yang tingkahnya seperti ini. Nah, sampai pingsan. Nah, ini musibah. Taib. Wa ansyadani Al-Muntasir bin Bilal, dan telah membacakan syair kepadaku Al-Muntasir bin Bilal. Naam, wa anta bait syairnya, wa anta ala mawaddatina harisun walakin la taqifu al fuadi wa atqalu min raha badrin alaina ka'annaka min baqaya qaumi adi. Nah, ini juga sindiran, ya. Nah, makna dari bait syair ini, wa anta ala mawaddatina harisun, engkau ini, ya, adalah orang yang sangat bersemangat untuk mendapatkan rasa cinta dari kami, ya, untuk mendapatkan kasih sayang dari kami. Walakin la takhifu 'alal fuad, akan tetapi engkau orang yang tidak meringankan hati. Engkau mau dicintai tapi engkau tidak menjadikan hati kita menjadikan hati kami ringan. Wa asqalu min rahabadrin 'alaina, bahkan sebaliknya, ya. Engkau itu lebih berat daripada roha badrin. Roha badrin, roha alat penggiling, ya. Alat penggiling biji-bijian. Nah, engkau itu lebih berat dari roha badrin bagi kami. Ka'annaka min baqaya qaumi 'adi. Seakan-akan engkau ini adalah peninggalannya kaum 'ad. Ya. Nah, kaum 'ad, kaum Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Ad, ya. Nabi Hud. Nah, kaum Ad adalah kaum Nabi Hud yang durhaka, ya, yang kafir. Nah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, ini juga sindiran, perumpamaan yang dijadikan sindiran. Ya. Nah, terkadang ada ungkapan-ungkapan untuk menyindir orang-orang tertentu. Kau ini akhlaknya seperti, ya, Fir'aun misalnya, ya. Nah, sombongnya seperti Fir'aun. Walaupun tentunya kita tidak mengkafirkan, ya. Maksudnya sombongnya kamu ini seperti Fir'aun. Engkau ini anak durhaka seperti anak Nabi Nuh misalnya. Ya, tentunya kita tidak mau diberikan perumpamaan seperti itu. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hifdzakumullah.